Mitra Bisnis, Perdana Menteri Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya karena merasa tidak mengemban tugasnya dengan baik dalam penanganan kecelakaan feri baru-baru ini. Ini sangat berbeda dengan keadaan di negeri kita, di mana pejabat tidak mau mundur meski sudah ditahan karena kasus korupsi. Bahkan ada yang mau dilantik di dalam tahanan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda? Iya, kita kan melihat kasus Perdana Menteri Korea Selatan ini kan mengundurkan diri karena tenggelamnya kapal feri ya. Dia bertanggung jawab sebenarnya itu adalah secara etik dan secara moral. Sebenarnya itu tingkatan tertingginya. Walaupun di Indonesia sampai tingkatan etik dan moral itu memang yang masih menjadi persoalan. Selalu saja mereka mengatakan bahwa mereka berpegang pada titik kepastian hukum, misalnya dalam kasus Atut ya. Atut menjadi gubernur Banten dari sejak dia ditahan tanggal 20 Desember 2013 sampai hari ini dia tetap menjadi gubernur Banten, begitu, Provinsi Banten, dan bahkan ikut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Banten, termasuk yang minggu lalu itu ikut mengambil keputusan penggantian Sekwilda, sekretaris daerah. Nah, dia tetap mengatakan bahwa saya ada gubernur. Memang dia berpegang pada titik kepastian hukum, yaitu pada regulasinya. Nah, sebenarnya juga di Korea Selatan ada juga regulasi tentang kepastian hukum itu, tapi mereka melihat jabatan itu dalam kerangka etis dan moral. Jadi mereka menganggap bahwa sangat tidak etis kalau mereka tetap berada di sana sementara apa yang ditugaskan kepada mereka itu kemudian ternyata tidak berhasil. Nah, yang di sini masih berada dalam, rupanya tingkatan kita itu masih dalam tingkatan yang kepastian-kepastian hukumnya saja. Tapi ketika mempercerminkan kepada persoalan etik dan moral, kehidupan politik kita itu gagal begitu. Ada contoh lain misalnya, Menteri di Selandia Baru karena memakai uang cuma sekitar 19 juta gitu, terpakai uang dari kantornya untuk membeli wine, terus kemudian dia juga mengundurkan diri. Kemudian ada juga Menteri Luar Negeri Jepang karena mendapatkan dana untuk kampanye 17 juta dari seorang warga Korea Selatan, ternyata dalam aturan itu disebutkan tidak boleh mendapatkan dana dari pihak asing, mengundurkan diri. Nah, mereka itu berdiri di atas tingkat bukan saja regulasi atau peraturan undang-undangan yang menjamin kepastian hukum, tetapi mereka berdiri di atasnya yaitu soal etik dan moral. Itulah yang menjadi dasar, makanya mereka mengundurkan diri. Jadi kalau mau disimpulkan secara simpel saja begitu, pejabat-pejabat di Indonesia itu masih berada pada tingkatan peraturan perundang-undangan dalam pertanggungjawaban kepada publik. Sementara pada pejabat-pejabat publik di luar Korea Selatan, Jepang, terus kemudian Selandia Baru tadi, itu pertanggungjawaban publiknya mereka sudah berada dalam level etika dan moral. Nah, kalau di kita masih pada tingkatan kepastian hukum. Padahal etika dan moral umumnya sumbernya itu kan agama ya, atau prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, ini negara-negara yang bertanggung jawab secara etik dan moral kepada publik umumnya itu bukan negara-negara yang agamanya seperti di Indonesia. Jadi memang jadi agak aneh juga. Nah, ini menurut aku satu hari nanti kalau jadi jalan keluarnya adalah kalau di Indonesia, kalau mereka hanya berangkat dari persoalan apa kepastian hukum, ya jalan keluarnya adalah membuat regulasi atau peraturan perundangan yang membuat orang-orang seperti Atut, seperti apa anggota DPR yang dipenjara sampai tingkatan kasasi segala macam itu, ya harus diubah aturannya. Nah, sebenarnya ada satu contoh aturan regulasi yang bagus, yaitu ketika Akhil Mukhtar ditangkap kan. Akhil Mukhtar ditangkap sebenarnya kalau menurut aturan dia belum inkrah kan, belum ada keputusan hukum tetap, tetapi MK memungkinkan adanya dewan etik ya, dewan etik dari Mahkamah Konstitusi, terus kemudian mereka memutuskan bahwa Akhil melanggar etik dan kemudian dipecat tanpa melalui harus ada keputusan hukum yang tetap. Apakah Akhil Mukhtar sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? Belum. Dan di titik ini memang menurut gue orang suka mempermainkan. Tapi buat gue, Dewan Etik dan Dewan Kehormatan itu sebenarnya sudah mewarisi gagasan mengenai etika dan moral. Nah, tetapi di Indonesia, soal etika dan moral itu rupanya memang harus dilembagakan. Baru mereka mau patuh. Seperti Dewan Kehormatan MK kan. Padahal itu kan sebenarnya sidang etik itu. Nah, tapi ketika dilembagakan baru mereka patuh. Tetapi kalau hanya sekedar himbauan moral kepada individual atau etik seperti dalam kasus apa Perdana Menteri Korea Selatan atau Menlu Jepang atau Menteri Perumahan dan Perikanan Selandia Baru, mereka tidak memerlukan lembaga Dewan Etik atau Dewan Kehormatan. Ketika mereka bermasalah, mereka menganggap tanggung jawab publiknya mereka mundur. Nah, itu perbedaannya secara langsung dengan kita. Bahkan lucunya, sudah diputuskan oleh lembaga seperti Dewan Kehormatan dan Etik. Nggak pernah mau mengakui juga kok orang-orang itu. Iya kan, Pak Akil mengatakan bahwa mereka, dia tidak menerima hasil keputusan kan. Buru-buru atut. Dewan Etiknya juga nggak ada. Dewan Etik nggak ada, Dewan Kehormatan nggak ada. Akibatnya, minggu lalu dia bilang, saya tetap Gubernur Banten, gimana cuma. Jadi gitu, itu bedanya. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.